Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi. Kita bersyukur boleh memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dan satu tema yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah nyanyian Sakaria. Bapak-Ibu sekalian, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-67 sampai dengan ayat yang ke-80. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-67 sampai dengan ayat yang ke-80. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertumbuh besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel." Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, untuk mengerti bagian firman Tuhan ini, mau tidak mau kita mesti melihat terlebih dahulu siapakah Sakaria, Bapak-Ibu sekalian. Ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini berkaitan sekali dengan apa yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-24, di mana di situ dijelaskan dengan sangat lengkap mengenai siapa Sakaria. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di situ dikatakan bahwa Sakaria adalah seorang imam keturunan Harun dari rombongan Abia. Nama Sakaria sendiri berarti dia yang mengingat Allah, atau juga bisa diartikan dia yang diingat oleh Allah. Jadi arti nama Sakaria cukup baik, Bapak-Ibu sekalian. Saya suka dengan nama Sakaria setelah saya mengetahui artinya, begitu ya. Dia yang mengingat Allah atau dia yang diingat Allah. Sakaria dikatakan dari rombongan Abia. Ini berdasarkan satu Tawarik pasal 24 ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Dalam bagian firman Tuhan itu dijelaskan bahwa pada waktu Daud masih berkuasa, Daud membagi keturunan dari dua anak Harun yang masih tinggal, yaitu Eleazar dan Itamar, karena Nadab dan Abihu itu sudah mati dihukum Tuhan, begitu. Dan dari dua keturunan Daud tadi, yaitu Eleazar dan Itamar, Daud membaginya menjadi 24 rombongan. Dan Abia adalah rombongan ke-8 dari 24 rombongan itu. Rombongan-rombongan itu bertugas untuk melakukan pekerjaan keimaman setiap minggu, Bapak-Ibu sekalian. Jadi mereka memiliki jabatan sebagai imam dan bertugas sebagai imam dari Sabat ke sabat yang lainnya selama satu minggu penuh begitu ya. Nah itu yang dikerjakan oleh Sakaria sebagai imam pada waktu itu. Selain itu Bapak Ibu sekalian, Sakaria juga punya seorang istri bernama Elisabet yang juga adalah keturunan Harun. Menarik Bapak Ibu sekalian, dua-duanya keturunan Harun. Baik Sakaria ataupun Elisabet adalah keturunan Harun. Dan Alkitab mencatat bahwa keduanya adalah orang yang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Gak banyak Bapak Ibu sekalian yang dicatat orang yang disebut sebagai orang benar dalam Alkitab begitu ya. Hanya ada Nuh, lalu ada Ayub, dan yang terakhir Simeon. Yang dicatat Alkitab sebagai orang yang benar. Kalau bisa kita tambahkan satu lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin Paulus begitu ya. Ketika dia berkata menurut ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Paulus mentaati hukum Taurat itu dengan tidak bercacat Bapak Ibu sekalian. Tapi Paulus tidak disebutkan sebagai orang yang benar, cuman mengatakan mentaati Taurat dengan tidak bercacat. Nah Bapak Ibu sekalian, dibalik semua hal yang luar biasa di dalam diri Sakaria, ada satu hal yang menjadi ganjalan, yaitu ketika Alkitab menerangkan bahwa Elisabet istrinya mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu sekalian, kalimat ini seolah-olah menjatuhkan semua hal yang sudah dijelaskan tadi. Dia keturunan Harun, dia memiliki tugas keimaman, istrinya juga adalah keturunan Harun. Mereka orang yang benar, orang yang hidup menurut segala ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak punya anak, Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, saya memperhatikan kenapa perlu dicatat keduanya telah lanjut umurnya, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang mengatakan begini, ketika Alkitab mencatat Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya, maka seakan-akan terlihat satu kemustahilan. Artinya gak mungkin mereka akan punya anak. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena mereka sudah lanjut usianya. Ini mengingatkan saya kepada kisah Abraham dan Sarah, Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, bagi orang Yahudi tidak punya anak, mandul, itu sebuah aib Bapak Ibu sekalian. Sebuah beban yang luar biasa. Kenapa? Karena kemandulan berarti bahwa orang itu tidak diberkati Tuhan, orang itu bahkan mungkin berada dalam hukuman Allah. Ada beban spiritual, moral, bahkan sosial yang Sakaria dan Elisabet tanggung. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena mereka dikenal sebagai imam. Imam kan harusnya dekat sama Tuhan, Pak. Imam kan harusnya orang yang saleh, Pak. Tapi kok mereka mandul? Kira-kira bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang pada waktu itu. Bahkan ada seorang penafsir bernama William Barclay yang dia berkata bahwa orang-orang rabi Yahudi itu berkata bahwa ada 7 orang yang dikucilkan atau dibenci oleh Allah, yaitu orang Yahudi yang tidak punya istri begitu ya, atau orang Yahudi yang punya istri tapi nggak punya anak. Ada 7 orang, golongan orang yang menurut rabi orang Yahudi itu dibenci oleh Allah, disingkirkan oleh Allah. Dan nomor 1 list itu dimulai dengan orang Yahudi yang tidak punya istri atau orang Yahudi yang punya istri tapi gak punya anak. Nah Bapak Ibu sekalian, ini satu hal yang membuat Sakaria dan Elisabet terus berada dalam satu pergumulan demi pergumulan. Dan Alkitab mencatat pada ayat Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-8, pada suatu kali tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dan ini bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu sekalian, karena tadi ada 24 rombongan yang diundi Bapak Ibu sekalian, dan setiap rombongan itu bukan 1-2 keturunan Harun, tapi bisa ribuan keturunan Harun. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau rombongan Abia itu muncul, masih mesti diundi lagi siapa yang bertugas untuk membakar ukupan di dalam bait Allah. Artinya kemungkinannya sangat kecil sekali. Seorang penafsir mengatakan bahwa mungkin itu kesempatan sekali dalam seumur hidupnya. Karena sangat kecil kemungkinan untuk dia bisa dapat kesempatan undian untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, inilah menjadi titik balik di mana kehidupan Sakaria diubahkan. Ketika dia diundi, rombongannya muncul namanya Abia, dan ketika diundi lagi muncullah namanya dia, Bapak Ibu sekalian, dan dia bertugas masuk ke dalam bait Allah untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan disitulah malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dia. Ada beberapa kejadian yang bisa kita catat, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, malaikat menampakkan diri kepada Sakaria, dan respon Sakaria yang pertama adalah terkejut dan takut. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Selama 400 tahun Tuhan tidak berfirman, tidak ada penglihatan, tidak ada nabi-nabi yang dikirimkan untuk berbicara kepada orang Israel. Dan sekarang Allah mengirimkan malaikatnya untuk berbicara kepada dia. Suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, dikatakan malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu pertanyaannya muncul, doa yang mana yang dikabulkan? Ada beberapa buku itu lagi berdebat begitu, Bapak Ibu sekalian. Doa yang mana yang dikabulkan oleh malaikat itu, begitu ya. Saya kutip, Bapak Ibu sekalian, sangat kecil kemungkinannya bahwa Sakaria ketika membakar ukupan dia berdoa minta anak kepada Tuhan. Itu sangat kecil begitu ya. Kenapa? Karena mungkin dia sudah berdoa lama dan ketika doanya tidak dijawab, Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak mengabulkan doanya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga Sakaria sudah lupa untuk berdoa memohon anak kepada Allah. Lebih besar kemungkinannya Sakaria berdoa mewakili Israel untuk memohon supaya Mesias segera hadir. Ini juga yang dikatakan oleh seorang penafsir bernama James Gray. Dia berkata bahwa doanya itu sangat spesifik, yaitu doa yang diucapkan Sakaria pada waktu dia membakar ukupan di bait Allah. Bapak Ibu sekalian, doa yang spesifik itu apa? Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan bahwa sangat tidak mungkin pada usianya yang sudah lanjut Sakaria itu berdoa meminta anak. Lebih kepada dia berdoa, berfokus kepada permohonan Israel secara keseluruhan dan pengharapan akan Mesias itu segera digenapi. James Christ juga mengatakan bahwa ini akan menjadi sebuah imam yang sangat egois kalau dia ketika diberikan kesempatan sekali seumur hidup masuk ke dalam bait suci yang didoakan adalah minta anak, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika malaikat itu berkata doamu telah dikabulkan, kalau dari sisi kita hari ini kita bisa melihat dua hal, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, permohonannya Israel mengharapkan Mesias segera digenapi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengabulkan doanya yang dulu-dulu, yang mungkin dia sudah lupa. Tentang apa? Tentang dia minta anak, Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, respon Sakaria itu sangat mengejutkan. Sekalipun malaikat menyatakan sesuatu dengan jelas, sekalipun malaikat menyampaikan firman Tuhan yang adalah kebenaran, Sakaria meresponi dengan berkata, bertanya lebih tepatnya, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bapak Ibu sekalian, sebagai respon dari respon Sakaria itu, malaikat berkata dengan jelas, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Kenapa? Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, waktu saya memperhatikan begitu ya, ketika dikatakan Sakaria itu menjadi bisu, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang mengatakan bahwa dia bukan hanya bisu, tapi bisu tuli. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita bisa melihat bahwa dia itu bisu tuli, Bapak Ibu sekalian? Berdasarkan Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-62. Orang-orang, yaitu lalu mereka, orang-orang yang datang pada saat pemberian nama anaknya Sakaria itu, memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Kalau Sakaria bisa mendengar, Bapak-Ibu sekalian, kenapa orang banyak itu sampai harus memberikan isyarat kepada dia? Kalau dia gak bisa bicara, dia kasih isyarat, Bapak-Ibu sekalian. Itu yang dikatakan ketika dia keluar dari bait Allah, lalu dia memberi isyarat pada orang banyak yang sedang menunggu di luar, dan orang itu tahu, orang-orang itu tahu bahwa dia bisu. Tapi dalam konteks pemberian nama anaknya, Bapak Ibu sekalian, seorang penafsir mengatakan bahwa mungkin dia itu bisu dan tuli, tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa mendengar. Karena orang-orang sampai harus memberi isyarat kepada dia untuk tanya siapa namanya. Kalau dia gak tuli, Bapak Ibu sekalian, ya ngomong aja, "Pak, siapa nama anakmu?" Kira-kira begitu. Gak usah pakai isyarat. Nah, berdasarkan hal ini, Bapak Ibu sekalian, seorang penafsir mengatakan bahwa dia itu bisu dan tuli. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebisuannya dia itu adalah sebuah tanda sekaligus sebuah penghukuman Allah. Karena apa? Karena dia tidak percaya, Bapak Ibu sekalian. Karena dia meragukan firman Allah yang adalah kebenaran. Karena dia mempertanyakan kebenaran yang dari Allah sendiri. Seorang penafsir mengatakan bahwa tidak ada dosa di mata Allah yang lebih menyakitkan hatinya dibandingkan dengan ketidakpercayaan. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah benar dan amin, ketika firman Tuhan itu diberitakan, percaya gak kita, Bapak-Ibu sekalian? Yakin gak kita? Kalau kita gak yakin, Bapak-Ibu sekalian, kita sama seperti Sakaria, menyakitkan hati Tuhan dengan apa? Dengan tidak mempercayai firman-Nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisunya Sakaria dan tulinya dia, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan ada seorang imam yang kurang iman pada waktu itu. Bukankah dia seharusnya orang yang tahu kisah tentang Abraham dan Sarah? Orang yang mandul tapi Tuhan karuniai anak. Bukankah dia juga harusnya tahu cerita tentang Hana, ibu dari Samuel, yang karena Penina itu dia selalu mengejek, selalu mencaci maki, dia mandul. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia diberikan anak yang adalah Samuel itu. Lalu menjadi pelayan Allah yang luar biasa dalam kisah perjanjian lama. Bapak-Ibu sekalian, sampai pada waktu itu kita bisa melihat ini, seorang imam yang kurang iman. Saya tergelitik, Bapak-Ibu sekalian, pada waktu saya menuliskan kalimat ini begitu ya, seorang imam yang kurang iman. Jangan-jangan ini terjadi pada saya begitu ya. Jangan-jangan ini terjadi pada setiap kita yang mengaku diri sebagai orang beriman. Jangan-jangan ini terjadi kepada kita semua yang hari ini percaya kepada Tuhan dan mengatakan dengan mulut bibirnya, "Saya percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat saya." Tapi dalam realita kehidupan kita sehari-hari, adakah itu berbicara pada setiap kita? Waktu saya menuliskan kalimat ini, saya berhenti cukup lama, Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan saya juga kayak Sakaria begitu ya. Seorang beriman, seorang imam yang kurang iman. Mungkin dalam mulut bibirnya bisa mengaku saya percaya Tuhan Yesus Juru Selamat saya dan seterusnya. Tapi dalam realita kehidupan sehari-hari, ketika ada pergumulan, ketika ada permasalahan yang terjadi, ketika ada kesulitan, benarkah kita percaya? Dan iman itu berbicara banyak dalam hidup kita. Bapak-Ibu sekalian, justru dalam kebisuannya itu tadi, Bapak-Ibu sekalian, Sakaria bisa memandang segala sesuatu dari mata imannya. Dan ini yang terbukti dari nyanyiannya yang sebentar lagi kita akan kupas, Bapak-Ibu sekalian. Inilah yang menjadi titik balik ketika Sakaria, nama Yohanes itu diberikan. Dan ketika Sakaria bisa berbicara, maka kalimat yang pertama muncul adalah pujian kepada Allah. Dikatakan dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-64. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Kalimat pertama yang muncul setelah kondisi bisu tuli dari mulut bibir Sakaria adalah pujian kepada Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena sesungguhnya kebisuan Sakaria itu pada waktu yang sama, pada saat yang sama bertindak sebagai obat spiritual. Ini yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Kebisuannya dia itu justru menjadi sesuatu hal yang baik bagi spiritualnya. Kebisuannya Sakaria itu justru menyembuhkan, mencelikan kembali mata imannya. Justru di dalam kebisuannya, dia tidak bisa mengungkapkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak bisa berkata-kata memuji Allah. Justru disitulah dia mulai kembali memandang segala sesuatunya dari sudut pandang imannya. Bapak-Ibu sekalian, seorang imam yang tadinya kurang iman, sekarang memandang dengan mata imannya. Dikatakan dalam ayat yang ke-67, Bapak-Ibu sekalian, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya. Lalu bagian firman Tuhan selanjutnya itu menunjukkan bagaimana Sakaria itu memuji Allah, tetapi sekaligus dengan imannya, dia memandang ke depan dalam bentuk nubuatan-nubuatan. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita membaca nyanyian Sakaria, maka kita bisa melihat dengan jelas, Sakaria dengan mata iman sekarang memandang keselamatan dari Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-68, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bapak Ibu, kalimat ini kalau tidak dilihat dengan mata iman, maka tidak bisa menangkap secara komplit pesan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Pada waktu Sakaria berkata terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kondisi pada waktu itu adalah Allah tidak berfirman selama ratusan tahun, tidak memberikan penglihatan selama ratusan tahun. Bagaimana Sakaria sekarang bisa berkata bahwa Allah itu melawat umatnya? Apa sih artinya melawat Bapak Ibu sekalian? Secara sederhana kita bisa katakan mendatangi umatnya. Mungkin orang-orang yang mendengar pujiannya pada waktu itu dia bertanya-tanya, kok bisa Allah melawat umatnya? Mana mungkin Allah melawat umatnya? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika Sakaria mengatakan bahwa ia membawa kelepasan baginya, maka orang-orang yang hadir pada waktu itu di tengah penantian yang panjang akan datangnya Mesias. Ditambah lagi munculnya Mesias-Mesias palsu yang bukan menolong, justru mengambil keuntungan pribadi pada waktu itu. Ditambah lagi, Bapak Ibu sekalian, orang-orang pada waktu itu ada di dalam penjajahan bangsa Roma. Kenapa Sakaria bisa berkata membawa kelepasan bagi umatnya? Bagi semua orang yang hadir pada waktu itu dan yang tidak memandang dengan iman, Bapak Ibu sekalian, hal ini adalah sebuah hal yang mustahil. Tapi Bapak Ibu sekalian, inilah yang disampaikan oleh Sakaria dan inilah yang dilihat Sakaria. Kita perhatikan berita atau isi pujian Sakaria tadi. Ketika dalam ayat yang ke-69 dia berkata, ia menumbuhkan tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Maka ini sepadan atau sejajar dengan ayat 74-75. Keselamatan itu apa? Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya. Dan ketika Sakaria berkata seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya. Ini sejajar Bapak-Ibu sekalian dengan ayat 73. Ayat 73 berkata bahwa yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita. Dan inilah poin fokus dari message nyanyian pujian Sakaria. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita dan menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingatkan perjanjiannya yang kudus, Bapak-Ibu sekalian. Ini poin penting yang terdapat dalam nyanyian pujian Sakaria. Keselamatan itu apa? Yaitu Tuhan melepaskan mereka, bangsa Israel, di tengah penantian panjang akan Mesias dari musuh-musuhnya, dari tangan orang yang membenci mereka. Dan untuk menunjukkan rahmatnya bahwa dia Allah yang mengingat perjanjiannya. Bahwa dia Allah yang berfirman dan tidak lalai menepatinya. Seperti yang dikatakan dalam Bilangan pasal yang ke-29 ayat 29. Bapak-Ibu sekalian, Allah dikatakan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan Memang kalau kita perhatikan lebih lanjut begitu Bapak Ibu sekalian, tanduk ini menjadi lambang bahwa ada seorang yang diurapi Tuhan sama seperti Daud. Pada waktu Daud diurapi Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah Samuel itu disuruh Tuhan untuk mengisi tabung tanduknya. 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Dengan minyak dan mengurapi Daud. Hal ini berbeda dengan Saul. Pada waktu Saul diurapi menjadi raja, Alkitab mencatat bahwa Samuel itu membawa buli-buli berisi minyak. Jadi seperti ada perlakuan yang berbeda antara Saul dan Daud. Kalau Saul diurapi dengan buli-buli, Daud diurapi dengan tabung tanduk, Bapak Ibu sekalian. Dan memang tanduk pada waktu itu adalah simbol dari kekuatan. Ketika penulis-penulis ini ingin berbicara tentang kekuatan yang luar biasa, mereka selalu menggunakan kata tanduk. Bapak Ibu sekalian boleh baca di Mazmur, boleh baca di Daniel, tanduk itu dipakai untuk melambangkan kekuatan. Dan satu orang mengatakan bahwa kata keselamatan itu berkaitan dengan kata tanduk, yang berarti di sini bahwa Allah penebus itu, pembebas itu punya kemampuan untuk menyelamatkan. Bapak Ibu sekalian, tujuan Allah tadi sudah jelas Bapak Ibu sekalian, yaitu melepaskan Israel dari musuh mereka dan dari tangan orang yang membenci mereka. Memang musuh bisa ditafsirkan sebagai bangsa Roma yang pada waktu itu menjajah mereka, tetapi juga bisa ditafsirkan sebagai setan, malaikat, dan ikatan dosa. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau tidak, Zakaria tidak akan berkata dalam ayat 74-75 supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Kekudusan dan kebenaran itu kan berbicara tentang bagaimana dosa mengikat kita sehingga kita menjadi orang yang tidak kudus, tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Zakaria dengan mata imannya mengatakan kita dapat beribadah kepada dia di dalam kebenaran dan kekudusan di hadapannya, itu berbicara bagaimana Allah melepaskan kita dari ikatan dosa. Bisa bersifat spiritual, bisa kelihatan dan yang tidak kelihatan musuh itu, Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam bagian pertama nubuatannya Zakaria dapat memandang dengan iman akan keselamatan yang akan datang dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi perenungan bagi kita hari ini adalah yang pertama Bapak Ibu sekalian, dapatkah kita memandang dengan iman dan percaya bahwa Yesus Kristus yang kelahirannya akan diperingati juga akan menyelamatkan saya dalam menghadapi masalah spiritual dan masalah jasmania saya. Bapak Ibu sekalian, saya tergelitik tanya sebenarnya begitu ya. Bapak Ibu sekalian, benar beriman gak sih sama Tuhan? Benar percaya gak sih Tuhan Yesus itu pernah hadir hidup sebagai seorang manusia dalam dunia ini? Bapak Ibu sekalian yakin gak sih Bapak Ibu sekalian sekarang bukan orang-orang yang terdakwa di hadapan Allah? Orang-orang yang justru dibenarkan oleh Allah. Orang-orang yang bukan musuh Allah, tetapi orang-orang yang bahkan bisa menyebut dirinya anak Allah. Bapak Ibu sekalian, adakah keyakinan itu di dalam diri Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang hari ini menikmati kasih Tuhan, beribadah dengan rasa takut, dengan kebenaran, dengan kekudusan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian tidak yakin kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, menjelang Natal, mari kita sungguh-sungguh mengoreksi, introspeksi diri kita. Benar gak sih saya yakin Tuhan Yesus itu pernah ada? Mungkin Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita pertama kali percaya, kita berkobar-kobar, betul? Percaya Pak, saya Pak, Tuhan Yesus Juru Selamat, amin, dan seterusnya. Tapi setelah sekian lama Bapak Ibu sekalian jadi orang Kristen, masihkah iman itu kuat? Masihkah iman itu teguh di tengah segala persoalan, permasalahan yang Bapak Ibu sekalian alami hari ini? Atau mulai iman itu tertutup oleh kesulitan? Mulai iman itu terjepit oleh permasalahan demi permasalahan? Sehingga kita justru menjadi orang-orang yang menjelang Natal, bukan keyakinannya makin kuat, tapi imannya makin melemah. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu yakin dan percaya Tuhan melepaskan kita dari ikatan dosa, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita masih sering berbuat dosa? Kenapa kita masih sering hidup dalam dosa? Saya kan lemah Pak, saya gak berdaya Pak. Iya, tapi bukankah Bapak Ibu sekalian juga percaya ada Roh Kudus yang menolong Bapak Ibu sekalian dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang mesti kita pikirkan berkaitan dengan iman kita menjelang Natal. Seringkali orang-orang Kristen tuh gak serius merayakan Natal, Bapak Ibu sekalian. Saya mesti katakan, saya berulang-ulang kali mengatakan kepada anak-anak remaja dan pemuda, kalau kamu gak serius percuma kamu Natalan tahun ini. Pikirkan baik-baik Bapak Ibu sekalian, iman kita, percayaan kita kepada Dia. Benarkah kita sungguh-sungguh percaya dan hari ini iman kita masih tetap teguh? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Hari ini ada banyak orang Kristen gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, dongeng-dongeng nenek-nenek tua dan tahyul-tahyul seperti yang dikatakan oleh Paulus. Kesana dia ikut, kesini dia ikut, kesono dia ikut, ke belakang juga dia ikut, ke depan juga dia ikut. Bapak Ibu sekalian, makin hari tantangan iman kita makin luar biasa. Dan melalui momen Natal ini mari kita sungguh-sungguh kita introspeksi diri kita. Percaya gak kita sama Tuhan yang sudah berinkarnasi itu? Percaya gak Dia yang menyelamatkan kita dari ikatan dosa, juru selamat kita? Percaya gak kita kepada Dia yang telah mengubah status kita dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga? Kelemahan terbesar manusia adalah ketika kita harus memandang dengan mata jasmani kita, baru kita percaya. Itu yang susah Bapak Ibu sekalian. Karena memang kelima indera kita itu berpengaruh sangat luar biasa dan itu mempengaruhi faktor yang besar dalam sebuah kepercayaan kita. Banyak orang berkata, saya gak akan percaya Pak kalau saya gak lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi ini bukan masalah yang bisa dilihat oleh mata jasmani Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sesuatu yang mesti dilihat dengan mata iman kita. Sama seperti Zakaria memandang, bagaimana dia bisa mengatakan keselamatan dari Allah itu sudah datang ketika yang digendong itu adalah anaknya sendiri yang dia percayai bukan Mesias. Yesus belum lahir Bapak Ibu sekalian, kira-kira 3 bulan setelah Yohanes lahir baru dia lahir. Tapi kenapa dalam nyanyian nubuatannya dia bisa percaya? Karena dia tidak melihat dengan mata jasmaninya. Ketika dia gendong anaknya, dia tatang anaknya, dia melihat dengan mata imannya. Bukan sesuatu yang mesti dilihat dengan mata jasmani, Bapak Ibu sekalian. Ini berkaitan dengan mata jasmani kita. Bisa gak kita lihat dia? Bapak Ibu sekalian, seorang Agustinus dia pernah berkata, iman itu adalah untuk percaya apa yang tidak kita lihat. Dan apa yang kita dapatkan adalah apa yang kita percaya. Ibrani mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu bagian yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Dengan iman, Zakaria juga bisa melihat pekerjaan Allah melalui anaknya. Ayat yang ke-76 sampai dengan ayat yang ke-79. Kita mesti menyadari sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian, bahwa mata jasmani kita terbatas. Sekalipun mata adalah organ yang paling kita andalkan, Bapak Ibu sekalian, tetapi mata itu adalah yang paling terbatas. Mau uji, Bapak Ibu sekalian, kita main sebentar. Gampang, Bapak Ibu sekalian. Ada 2 gambar. Cari 12 perbedaan gambar itu. 1 menit, Bapak Ibu sekalian. 1 menit, ayo cepetan. 12. 1 menit, 12 perbedaan. Yang sudah dapat angkat tangan. 12 ya. Jangan, Pak saya dapat 1 gitu ya. 12 yang saya tanya begitu ya. 12 perbedaan 1 menit. Yang sudah dapat angkat tangan. Boleh diskusi sama sebelahnya dah gitu ya, supaya lebih cepat gitu. Mana Bapak Ibu sekalian? Yang dapat 9. 9 9. Bu Nungki dapat 9, Bu Evi dapat 9. Yang dapat 10. Bu Nungki dapat 10. Ini kayak lelang begitu ya. Ada yang dapat 12? Sudah 12? Wah, Bu Nungki hebat begitu ya. Mata jasmaninya masih kuat begitu ya. Yang lain mesti pakai teropong begitu Bu Ibu sekalian. Saya kasih tahu ya Bapak-Ibu sekalian. Saya punya contekannya Bapak-Ibu sekalian. Curang ya? Iya curang, pengkhotbah selalu curang. Yang pertama, satu, ini dan ini, gak ada. Dua, ini dan ini, gak ada. Tiga, ini dan ini, gak ada. Empat, ini dan ini, gak ada. Lalu lima, ini dan ini. Enam, ini dan ini gak ada, begitu ya. Tujuh, ini dan ini gak ada. Delapan, ini dan ini ada daunnya, begitu ya. Lalu sembilan, sembilan yang mana sembilan? Ini dan ini, sembilan. Sepuluh yang mana sepuluh? Ini dan ini. Sebelas yang mana sebelas? Ini dan ini. Dua belas yang mana dua belas? Ayo, dua belas yang mana? Ini, Bapak-Ibu sekalian. Perhatikan ada dua titik, yang ini enggak ada. Dua belas. Bapak-Ibu sekalian, itu membuktikan bahwa mata jasmani kita terbatas. Mungkin yang banyak makan wortel Ibu Nungki begitu ya. Yang lain banyaknya makan cukyok begitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini membuktikan mata kita itu terbatas. Masalahnya adalah kita selalu mengandalkan mata kita untuk mempengaruhi kepercayaan kita. Padahal Bapak-Ibu sekalian, seharusnya kita bisa belajar untuk melihat dengan mata iman kita. Kenapa? Mata iman kita itu enggak terbatas, Bapak-Ibu sekalian. Bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Sakaria jelas memandang dengan mata imannya ketika ia bernubuat mengenai anaknya dan bahkan pekerjaan Tuhan di dalam diri anaknya, karena yang tampak di hadapan mata jasmaninya adalah seorang bayi mungil yang tidak berdaya. Bapak-Ibu sekalian, dikatakan dalam bagian firman Tuhan itu, nubuatan Sakaria dikatakan bahwa, dan engkau alaih anakku, engkau akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Sekarang dia berbicara kepada anaknya bukan sebagai orang tua, tetapi sebagai seorang nabi. Dari ucapan syukur karena kasih Allah yang luar biasa akan keselamatan yang Tuhan sediakan, Sakaria sekarang berbalik kepada ucapan syukurnya. Kenapa, Bapak-Ibu sekalian? Karena aibnya diangkat. Karena bebannya sekarang diangkat. Dia seorang imam tapi gak punya anak. Tapi sekarang Tuhan kabulkan doanya. Dia punya anak, Bapak-Ibu sekalian. Kelahiran Yohanes jelas membawa sukacita bagi keluarga Sakaria. Tapi bukan hanya sukacita itu yang menjadi fokus Sakaria. Tetapi Sakaria dengan imannya, dia bisa melihat bahwa anak ini anak yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, Sakaria melalui mata imannya dapat melihat bahwa anaknya yang akan mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, memberitakan kepada Israel pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa mereka, bukan berdasarkan kepada ketaatan terhadap hukum Taurat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Yohanes memang pada kehidupannya, kita membaca dalam bagian-bagian selanjutnya nanti, dia menyerukan pertobatan dan baptisan, menantang banyak orang untuk menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan mereka, memberi nasihat kepada orang banyak, orang yang berdosa, pemungut cukai, prajurit, bahkan dia berani menegur Herodes pada waktu itu. Benar-benar apa yang dia lakukan itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 29 disebutkan bahwa seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian? Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Ini yang disebut mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Sakaria di dalam kesukacitaannya yang luar biasa, dia memperoleh seorang keturunan. Dia melihat hal yang lebih luar biasa lagi dengan mata imannya. Saya simpulkan, Bapak-Ibu sekalian, orang beriman seharusnya bisa melihat pekerjaan Allah dengan mata imannya, bahkan sekalipun di dalam kemustahilan. Kalau yang sekarang terus menjadi sandaran bagi kepercayaan kita adalah mata jasmani kita, maka sadarilah, mata jasmani kita itu terbatas sekali. Bergantilah melihat melalui iman sesuatu yang tidak terbatas. Dan Bapak-Ibu sekalian bisa melihat banyak hal yang luar biasa, melampaui apa yang Bapak-Ibu sekalian bisa lihat dengan mata jasmani, Bapak-Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat bayi ini begitu ya. Seorang bayi dilahirkan tanpa tangan dan tanpa kaki. Dia besar, tumbuh dengan sesuatu yang luar biasa. Mungkin secara mata jasmani kita bilang, emang ada harapan ini anak. Gak ada tangan, gak ada kaki, Bapak Ibu sekalian. Waktu dia sekolah begitu ya, dia dibully oleh anak-anak yang lain. Dia suka diejek, dia suka direndahkan. Umur 10 tahun orang ini mau bunuh diri, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia merasa dia menjadi beban buat orang tuanya. Dia merasa bahwa orang tuanya malu punya anak seperti dia. Dan bahkan memang Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya membaca kisah orang ini begitu ya, pada waktu mamanya pertama kali melahirkan dia dan suster itu menggendong lalu ditaruh di sisinya, mamanya itu gak mau lihat loh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Mamanya takut. Gak ada tangan, gak ada kakinya. Yang mamanya kerjakan selama 3 hari di rumah sakit adalah menangis dan menangis. Bapak Ibu sekalian, menurut mata jasmani kita, ada harapan gak anak ini? Tapi Bapak Ibu sekalian, orang ini hari ini menjadi seorang pembicara yang luar biasa. Motivator yang luar biasa. Mengubahkan hati orang yang kecut, yang tawar hati, yang putus asa. Dia dorong, dia ajukan semuanya. Dia ceritakan kisah hidupnya. Dan dia dipakai Tuhan, luar biasa. Mengubah hidup banyak orang. Namanya Nick, Bapak Ibu sekalian. Pernah diundang ke Indonesia, kalau gak salah di acara televisi RCTI, begitu ya, untuk berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, mungkin gak dia punya keluarga, Bapak Ibu sekalian? Mungkin gak dia punya anak? Mungkin gak? Mungkin gak dia punya keluarga? Mungkin gak ada orang yang suka sama dia? Mungkin gak? Hari ini dia punya istri dan hampir punya 2 anak. Kenapa? Karena istrinya sedang mengandung. Waktu saya dapat foto ini, dia lagi mengandung, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya dengar, saya lihat di berita di internet, yang kedua sudah lahir, anaknya yang kedua. Bapak Ibu sekalian, mamanya sekalipun dalam mata jasmaninya dia sedih, sekalipun dalam mata jasmaninya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ini mau jadi apa? Tapi mamanya dengan penuh iman, dia berkata, saya akan tetap rawat kepercayaan Tuhan. Saya tahu Tuhan akan bekerja melalui dia. Saya tahu Tuhan akan kuatkan saya mendidik dan merawat dia. Bapak Ibu sekalian, kalau bukan karena mamanya, Bapak Ibu sekalian, dia gak akan jadi orang yang seperti ini hari ini. Sekalipun pertama kali anak itu diletakkan di samping tempat tidurnya, mamanya menangis 3 hari. Mamanya gak berani lihat, Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah itu dia berubah. Mamanya terlebih dahulu berubah. Dia gak melihat lagi dengan mata jasmaninya. Dia melihat dengan mata imannya bahwa Tuhan punya sesuatu di dalam diri anak ini. Dan betul Bapak Ibu sekalian, iman dari mamanya dia. Anak ini bertumbuh menjadi orang yang kesaksiannya mengubahkan hidup banyak orang. Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin katakan adalah, bisakah kita melihat dengan iman karya Allah di dalam hidup kita sendiri deh? Kita gak perlu bicara tentang orang lain, Bapak Ibu sekalian. Bisa gak kita melihat dengan iman kita karya Allah di dalam diri kita? Saya ingin kasih PR Bapak Ibu sekalian. Seminggu sebelum besok kita merayakan malam Natal ataupun Natalan, Bapak Ibu sekalian, ingat semua karya Allah di dalam diri kita. Mulai dari kita lahir sampai kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, bukan untuk sombong. Bukan Bapak Ibu sekalian. Tetapi supaya yang muncul dalam diri kita, supaya yang timbul dalam hati kita adalah pujian kepada Allah. Kemuliaan itu hanya bagi dia. Ketika kita melihat karya Tuhan dalam diri saya, maka seharusnya itu mendorong kita untuk memuji Tuhan. Datang dengan kegentaran yang luar biasa, tapi datang dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Saya bisa lihat Pak, karya Allah dalam diri saya. Sebelum saya kenal Tuhan, saya begini Pak orangnya Pak. Setelah saya kenal Tuhan, saya diubahkan menjadi orang yang seperti ini Pak. Kalau saya hari ini bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, itu juga karena anugerah daripada Tuhan. Karena karya daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya melihat dengan mata iman kita karya Allah di dalam diri kita, tapi kita juga belajar melihat karya Allah di dalam gerejanya, di dalam orang-orang di sekitar kita. Bisa gak kita lihat Bapak Ibu sekalian? Saya pikir sangat menyedihkan kalau kita tiap minggu ke gereja, tapi yang kita lihat itu bukan pekerjaan Tuhan. Sangat menyedihkan Bapak Ibu sekalian kalau kita tiap minggu datang beribadah, tapi kita gak bisa melihat karya Allah di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Saya dengar cerita gereja ini Bapak Ibu sekalian, katanya dulu gereja ini tidak punya gedung ruangan yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, beribadah masih di sebelah sana begitu ya. Kalau Tuhan berkarya di dalam gereja ini, kita bisa beribadah dengan lebih nyaman hari ini. Adakah Bapak Ibu sekalian bersyukur? Atau yang Bapak Ibu sekalian selalu melihat kesalahan, kekurangan, kelemahan, maka yang timbul Bapak Ibu sekalian bukan pujian yang timbul, kritik, penghakiman yang timbul, cacian yang timbul. Kadang-kadang saya suka ditanya begitu ya, besok yang khotbah siapa? Begitu ya. Waduh, saya kalau tanya yang khotbah siapa itu, saya agak-agak susah jawabnya begitu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya merasa begini, kalau yang khotbah itu menyenangkan, dia datang Bapak Ibu sekalian. Kalau yang khotbah gak menyenangkan, dia gak mau datang Bapak Ibu sekalian. Selama kita masih berfokus kepada person by person yang terlihat dengan mata jasmani kita, kita gak akan lihat karya Tuhan di tempat ini. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, saya ingin akhiri dengan satu kalimat. Kadang-kadang kita perlu belajar menutup mata jasmani kita. Tutup mata deh. Dan belajar melihat dengan mata iman kita. Toh kita punya iman. Kita menyebut diri kita orang beriman. Kalau sampai kita tidak bisa melihat dengan mata iman kita, pertanyakan kembali status Bapak Ibu sekalian sebagai orang beriman. Pertanyakan kembali status Bapak Ibu sekalian sebagai orang yang percaya kepada Allah. Mumpung di momen Natal ini. Kalau Bapak Ibu sekalian gak bisa melihat dengan mata iman Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Allah di dalam diri Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Allah di dalam gereja Tuhan di tempat ini, tanya lagi sama Tuhan, benar gak saya beriman sama Tuhan? Kiranya kita mengevaluasi diri kita, menyambut Natal yang kesekian kali, yang saya tidak tahu keberapa kali Bapak Ibu sekalian menyambut Natal, kita benar-benar berpikir banyak tentang iman kita. Jangan hanya berfokus pada perayaan, sukacita, makan-makan, liburan, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Itu berhenti dalam tubuh kita. Ketika kita terlalu terfokus kepada berkat-berkat jasmani, maka kita tidak punya waktu untuk menikmati berkat-berkat rohani. Biarlah Tuhan menolong kita dan menuntun kita dalam mempersiapkan diri menyambut Natal tahun hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena sesungguhnya Tuhan memberikan teladan demi teladan. Melalui kebenaran firman-Mu, pagi ini kami belajar dari kehidupan Sakarya. Biarlah Tuhan kami dapat memandang dengan iman kami. Sungguh-sungguh Tuhan kami melihat Engkau yang jelas. Engkau yang adalah juru selamat kami satu-satunya. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah kami sendiri yakin akan keselamatan kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami orang-orang yang telah ditebus Allah. Kami orang-orang yang telah berganti status dari terdakwa menjadi anak Allah. Dan biarlah kami belajar menggunakan mata iman kami. Untuk kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam diri kami. Dalam diri gereja Tuhan di tempat ini. Supaya ketika kami datang beribadah, dalam momen-momen ibadah Natal yang akan kami ikuti, ucapan syukurlah yang timbul dalam hati dan pikiran kami. Pujian kepada Tuhan, nyanyian syukur yang mendorong kami ketika kami bersuka cita melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami, bahkan persiapan-persiapan kami pribadi menjelang ibadah Natal. Kami percaya Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.